Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan permasalahan yang ke-23 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitab Masailul Jahiliyah tidak hanya diambil dari sikap-sikap mereka orang-orang musyrikin jahiliyah semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diambil pula dari sikap-sikap ahli kitab al-Yahud, demikian pula an-Nasara, yang dari sikap-sikap mereka tersebut diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari keseluruhan sikap-sikap yang dimiliki oleh al-musyrikin al-jahiliyah, demikian pula ahlul kitab yang disebutkan pengingkarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, demikian pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ini dimasukkan oleh beliau rahimahullah termasuk dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim tidak hanya diwajibkan untuk berlepas diri terhadap orang-orang musyrik, demikian pula apa yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan wajib pula bagi seorang muslim untuk dia berlepas diri pula terhadap ahli kitab, tidak memiliki sikap loyal kepada mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, seseorang yang dia menyerupai satu kaum maka dia dikategorikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari kaum tersebut. Ini diantara dalil dari sekian dalil-dalil yang ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menerangkan kepada kita wajibnya seorang muslim untuk mereka memiliki sikap berlepas diri terhadap orang-orang musyrikin, berlepas diri terhadap mereka ahli kitab baik dari kalangan al-Yahud demikian pula an-Nasara. Dan sekian banyak dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan wajibnya seorang muslim untuk memiliki pengingkaran tersebut, termasuk kepada al-Yahud demikian pula an-Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam akhir surah Al-Mujadilah, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah engkau menjumpai ada seorang yang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula beriman terhadap hari akhir dalam keadaan mereka memiliki sikap loyal, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sebutkan permasalahan yang ke 33 dalam kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah: Inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Mereka mengingkari apa-apa yang mereka tetapkan bahwasanya apa-apa tersebut itu termasuk dari bagian agamanya. Maksudnya adalah setelah mereka menyebutkan salah satu dari amalan itu termasuk dari amalan kepercayaan agama mereka, namun tatkala sesuatu tersebut disampaikan oleh musuhnya, sesuatu tersebut disampaikan oleh selain dari kelompoknya, mereka mengingkarinya. Padahal dalam agama mereka tersebut, ini nyata-nyata mereka menyebutkan dari bahagian yang harus mereka yakini, yang harus mereka amalkan. Kama fa'alu fi hajjil bait. Sebagaimana apa yang mereka lakukan tatkala menyikapi permasalahan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melainkan orang-orang yang membodohi dirinya, orang-orang yang tidak berilmu. Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-130. Ayat ini berisikan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli kitab. Karena orang-orang al-Yahud mengatakan Ibrahim adalah seorang Yahud. Orang-orang Nasar mengatakan Ibrahim adalah seorang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan termasuk dari seorang Yahud. Demikian pula seorang Nasara. Tapi beliau adalah seorang yang Muslim, yang betul-betul menyerahkan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanifa. Beliau adalah seorang yang hanif, yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahud mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan adanya ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengklaim bahwasanya Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang Nasara. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Isa alaihi salatu wassalam sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, sebagai putra Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini termasuk dari akidah yang ditentang dan teramat besar pengingkarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Maryam, takadu samawatu ayatafattarna minha wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hampir-hampir saja langit itu akan dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab untuk manusia yang berada di bawahnya. Demikian pula bumi-bumi ini akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung akan dihancurkan sebagai azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena adanya satu permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tatkala mereka mengklaim, mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil seorang putra dari kalangan hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil sahibatan wala walada. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil seorang putra untuk kemudian dijadikan putra tersebut sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Kita kembali kepada kitab. Mereka orang-orang Yahud, demikian pula orang-orang Nasara mengklaim, demikian pula mengatakan Ibrahim adalah nabi mereka. Bahkan mereka meyakini bahwasanya beliau ini membangun Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun oleh Ibrahim, demikian pula Ismail alaihima assalatu wassalam. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad alaihi assalatu wassalam untuk kemudian merubah arah kiblat, karena pada awal kali permulaan Islam kiblat tersebut menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Namun tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar nabinya Muhammad alaihi salat wassalam menghadap ke arah Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun oleh Ibrahim, demikian pula Ismail alaihi salat wassalam, maka orang-orang Yahud, demikian pula orang-orang Nasara, mereka mengingkarinya. Mereka tidak mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar nabinya Muhammad alaihi salat wassalam memalingkan wajahnya tatkala menegakkan as-shalah ke arah Masjidil Haram. Kita sebutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Al-Yahud yad'una annahum ala millati Ibrahim alaihi as-salat wassalam. Orang-orang Yahud, mereka mengaku bahwasanya agama mereka, ajaran mereka itu dibangun di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi as-salat wassalam. Walakinnahum lamma huwilatil qiblatu ila al-Ka'bah allati banaha Ibrahim ankaru hadza ghayatal inkar. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar arah kiblat dirubah ke arah Ka'bah, yang Ka'bah ini dibangun oleh Ibrahim alaihi assalatu wassalam, maka mereka pun mengingkarinya dengan keingkaran yang demikian sangatnya. Padahal itu adalah termasuk dari ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau membangun Ka'bah, memerintahkan kepada umatnya untuk kemudian mengagungkan Ka'bah. Ya kan? Mengagungkan Ka'bah, mensyariatkan adanya syariat haji. Sehingga syariat haji ini ada pada zaman jahiliyah yang diambil oleh orang-orang musyrikin pada zaman tersebut dari ajarannya Nabi Ismail, demikian pula Ibrahim alaihi ma assalatu wassalam. Tapi dari berbagai macam praktek, demikian pula amalan-amalannya, mereka menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Di antaranya akan kita sebutkan nantinya, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan ini adalah termasuk dari amalan yang tidak diperintahkan oleh Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Demikian pula melakukan tatayur, menyembah berhala. Bahkan mereka membawa beberapa berhala untuk kemudian dipanjang di pelataran Ka'bah. Sehingga disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah bahwasanya mereka orang-orang Yahud yang sebelumnya mereka mengaku bahwasanya mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam, tatkala arah kiblat dirubah ke arah Ka'bah, mereka tidak mengimaninya, bahkan mengingkarinya. Wal iyadz billah. Li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah. Karena mereka tidak mengetahui apa itu Ka'bah. Wala bil hajj alladhi huwa min din Ibrahim. Demikian pula mereka orang Yahud tidak pula mengetahui praktek amalan haji yang termasuk dari agamanya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ini menjelaskan kontradiktifnya antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka amalkan. Terkhusus pada al-Yahud, demikian pula an-Nasara. Bahkan Yahud tersebut menganggap bahwasanya dia berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Kalau yang mereka sangka, bahkan mereka menganggap bahwasanya Ibrahim adalah sebagai seorang Yahud. Kalaulah benar apa yang mereka ucapkan tersebut, maka tentulah akan menyebabkan apa yang mereka amalkan mencocok apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Tapi ternyata tidak, mereka mengambil bagian-bagian yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan mereka tinggalkan, mereka ingkari sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Wahum ya'lamuna wa yakfuruna bitawajjuhi ilal qiblah. Dan mereka mengingkari untuk kemudian diperintahkan mengarah ke arah kiblat. Mereka tetap meyakini kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Wahum ya'lamuna anna hadha huwal haq. Dalam keadaan mereka mengetahui ini adalah sebagai perkara yang benar. Mereka tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya perintah syariat untuk kemudian merubah arah kiblat ke arah Ka'bah yang mereka mengetahui itu adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenaran. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam, yang beliau sebagai seorang rasul, dari sifat-sifatnya, demikian pula ajarannya, demikian pula apa yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada umatnya, ini diketahui secara pasti oleh mereka ahli kitab dari kalangan al-Yahud, demikian pula an-Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui bahwasanya beliau ini sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak kandungnya. Seorang ayah pastilah sangat mengerti sifat anaknya. Seorang ibu demikian pula akan bisa membedakan antara mana yang putranya, mana yang bukan. Walaupun ada kemiripan, ini orang tua akan bisa memahami mana yang anaknya, mana yang bukan. Ini menjelaskan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ahli kitab adalah mereka adalah satu umat yang benar-benar mengetahui beliau adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak sedikit tatkala Nabi alaihi salatu wasalam mendakwahkan al-Islam, dari kalangan ruhban, para rahib-rahib mereka, para pendeta-pendeta mereka yang mengikrarkan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Raja Najasyi sebagai seorang raja yang tinggal di kota Habasyah, yang termasuk dari ahli kitab dari kalangan Nasara. Mengetahui beliau adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dari kitab sucinya dan yang lainnya dari para ulama-ulama mereka seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annal Ka'bah wa annal Ka'bah hiya qiblatu Ibrahim alaihi as-salatu wassalam. Mereka juga mengetahui bahwasanya Ka'bah itu memang kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Sehingga mereka mengetahuinya. Wa anna Ibrahim huwa alladhi assasa hadzal bait. Dan mereka mengetahui bahwasanya Ibrahim alaihi assalatu wassalam adalah yang membangun rumah ini. Beliau bangun berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan keinginannya. Bukan berdasarkan inisiatif dirinya. Tapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Tatkala kita perintahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk membangun tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail. Demikian pula tatkala Ibrahim alaihi salatu wasalam mengangkat tiang-tiang dari rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula Ismail putranya membantu Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tentang proses pembangunan Ka'bah tersebut. Sehingga kiblat adalah sebagai satu rumah yang dibangun oleh Ibrahim berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah telah dijadikan sebagai kiblatnya Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Tapi kita kembali kepada al-Yahud, mereka mengingkari hal tersebut. Padahal pada awal kali pertama mereka mengatakan dan mengklaim bahwasanya agama mereka dibangun di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga inilah yang dijadikan sebagai dalil yang menjelaskan termasuk dari permasalahan jahiliyah adalah tanaquduhum fil iqrari wal inkar. Mereka seakan-akan terjadi kontradiktif antara apa yang mereka tetapkan dan apa yang mereka ingkari. Mereka menetapkan satu amalan, tapi ternyata pada kali yang berikutnya mereka mengingkari amalan tersebut. Bahkan di dalam kitab suci mereka terjadi beberapa bentuk praktek yang terjadi perselisihan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Karena mereka telah merubah kitab-kitab suci mereka tersebut. Sehingga benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, walau kana min indillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau lah misal Al-Qur'an ini bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah mereka akan menjumpai di dalamnya terjadi perselisihan yang demikian banyaknya. Bahkan antara Al-Qur'an dengan sunnah, dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak terjadi perselisihan makna antara satu dengan yang lainnya. Tidak terjadi perbedaan makna antara yang ada dalam Al-Qur'an, demikian pula apa yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan sunnah ataukah penjelasan-penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam yang ada di dalam hadis-hadisnya, ini dikatakan sebagai tafsirul Quran, sebagai pentafsiran apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau ya Rasul az-zikra. Az-zikra di sini adalah sunnah. Penjelasan-penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya yang dikumpulkan oleh para sahabat yang mereka namai dengan hadis, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan disampaikan kepada orang setelah mereka sehingga pada zaman kita ini dikumpulkan dan dicetak karya-karya para imam-imam Islam yang mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari mempunyai kumpulan yang beliau kumpulkan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah yang mereka keseluruhannya mengumpulkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah taala. Sebagai misal, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya shalah, adanya zakat, adanya wudu. Tapi dari sisi prakteknya, dari sisi penjabarannya, dari sisi syarat-syaratnya, demikian pula rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, ini dijelaskan seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkara pun yang terluputkan dari penjelasan Rasulullah alaihi salatu wasallam, melainkan telah disampaikan, melainkan telah diarahkan, melainkan telah dijabarkan oleh beliau terhadap umatnya. Sehingga Al-Imam Al-Barbari rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ahwaju ila sunnah sangat membutuhkan untuk kemudian ditafsirkan dengan sunnah Rasul alaihi salat wassalam. Seorang bisa mengerti pentafsirannya dengan mengkaji, membahas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salahlah apabila ada sebagian mereka yang dikenal sebagai Quraniyun, ataukah orang-orang yang mengingkari sunnah, yang mereka ambil adalah dari Al-Quran saja, adapun dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mereka kesampingkan, mereka tinggalkan, dan mereka tidak mengamalkannya. Sebagaimana kelompok Khawarij yang mereka menganggap bahwasanya yang berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala berarti mereka adalah orang-orang kafir. Pada masa munculnya firqa ini pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka mengasingkan diri mereka di satu tempat yang dikenal dengan Harura, sehingga mereka berkumpul di tempat tersebut. Sehingga pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, demikian pula orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, mengenal dan menamai kelompok Khawarij ini dengan kelompok Haruri, karena tinggal di kota Harura. Di antara apa yang mereka yakini bahwasanya seorang yang dalam keadaan haid itu dia harus mengqadha as-shalah. Dia harus mengqadha shalah. Karena itulah tatkala ada salah seorang wanita bertanya tentang permasalahan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ahururiyatun anti, apakah engkau ini seorang haruri? Karena pada masa tersebut orang-orang Khawarij itu berkumpul di kota Harura. Mereka mengambil kafirnya seorang hakim, seorang penguasa, disebabkan karena undang-undang mereka bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Quranul Karim. Pada zaman tersebut yang mereka kafirkan bukan sembarang orang. Yang mereka kafirkan pada zaman tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang terkenal keutamaannya. Dan sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan Ali bin Abi Thalib di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian pula mereka mengkafirkan Utsman bin Affan sampai membunuh beliau radhiyallahu anhu, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sekian banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dangkalnya pemahaman mereka menganggap bahwasanya yang menjadikan patokan adalah Al-Qur'an. Yang dijadikan patokan adalah Al-Qur'an. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal perinciannya sekian banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.